Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab taubat, masih di mukadimah berkaitan dengan yaitu penjelasan An-Nawawi seputar taubat dan syarat-syaratnya. Penjelasannya, tobat dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata tabayatubu yang artinya adalah kembali. Sedangkan secara syariat, tobat artinya adalah kembali dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju ketaatan kepada Allah. Dan maksiat di sini adalah maksiat dalam makna luas. Maksiat dalam makna yang luas sehingga mencakup kekafiran dan kemusyrikan. Karena maksiat dalam makna yang sempit tidak mencakup kekafiran dan kemaksiatan kekafiran dan kemusyrikan. Dan tobat yang paling penting dan yang paling wajib adalah bertobat dari kekafiran menuju iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat yang ke-38, Qulil ladzina kafaru yantahu yurfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka mau berhenti dari kekafirannya, maka akan diampunilah dosa-dosa mereka yang lewat. Maka ini kemudahan dan motivasi terhib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seorang itu terdorong, orang kafir mau terdorong untuk tobat dari kekafiran dan masuk Islam. Dengan Allah janjikan kalau seorang itu bertobat dari kekafiran, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat termasuk dosa-dosa kekafirannya. Sedangkan pahala-pahala amal-amal sosial di masa kekafiran itu tetap utuh dan ikut dibawa masuk ke dalam Islam. Demikian juga berbagai kewajiban syariat yang kemarin mereka tinggalkan selama dalam kekafiran tidak Allah tuntut untuk diqadha atau diganti. Kemudian setelah itu adalah tobat dari dosa besar, kemudian bawahnya adalah tobat dari dosa-dosa kecil. Karena perbuatan haram itu ada dua macam, ada yang nilainya dosa besar dan ada nilainya dosa kecil. Dan pembagian dosa menjadi dosa besar dan dosa kecil, kata Ibnu Al-Qayyim di Ad-Da'wa Dawa, adalah satu hal yang berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan kesepakatan ulama salaf. Dan menjadi kewajiban setiap orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosa yang dia lakukan. Dan tobat itu memiliki tiga syarat sebagaimana kata An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Akan tapi jika kita tepuk dengan penelusuran yang lebih dalam, syarat tobat itu bisa sampai pada lima syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Artinya maksud seorang yang bertobat tersebut adalah mengharap wajah Allah dan berharap agar Allah menerima tobatnya dan memaafkan kemaksiatan yang telah dia lakukan. Dia tidak bermaksud dengan tobatnya untuk pamer kepada manusia atau mendekatkan diri kepada manusia. Demikian pula dia tidaklah bermaksud dengan tobat yang dia lakukan mencegah gangguan dari penguasa wa waliul amr, dari penguasa. Namun maksud tobatnya adalah mengharap wajah Allah, ingin melihat wajah Allah di surga dan kenikmatan di akhirat, serta maksud dan niatnya dan tujuannya adalah karena keinginan agar Allah memaafkan dosa-dosanya. Maka inilah syarat yang pertama, tobat tersebut adalah karena motivasi ikhlas dan keinginan untuk mendapatkan nikmat akhirat, terhapusnya dosa di akhirat. Maka bukanlah tobat yang sah jika seorang itu bertobat karena motivasi-motivasi yang lain. Seorang bertobat dari zina karena takut AIDS, karena takut HIV. Kenapa berhenti berzina? Waduh, nanti jangan-jangan kena HIV. Maka ini tobat yang tidak bermanfaat, tobat yang tidak sah, karena motivasinya bukan lillah. Tuh, kenapa sekarang rajin ke masjid? Jawabannya, kenapa sekarang rajin sholat? Karena bosan diomeli istri, akhirnya rajin sholat. Maka tobatnya karena ingin bebas dari gangguan istri yang ngomel setiap hari karena suaminya aras-arasan untuk sholat dan jarang-jarang pergi ke masjid. Maka tobat semacam ini adalah tobat yang tidak bermanfaat di akhirat, karena tidak sah, karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun boleh jadi manfaat dari sisi duniawi, dari sisi kemasyarakatan, ya, mengurangi pelaku zina, masjid jadi lebih semarak. Kenapa? Karena banyak orang yang khawatir diomeli istrinya rajin ke masjid. Maka masjid lebih makmur, semarak, namun itu manfaat dari sisi dunia, namun tidak manfaat di akhirat. Kemudian syarat yang kedua adalah menyesali kemaksiatan yang telah dia lakukan. Di anasyurul insan bin nadam, karena jika seorang itu memiliki perasaan menyesal, maka itu bukti jujur dan benarnya taubatnya. Dan yang dimaksud dengan menyesal adalah ayat tahassar, merasa sedih. Alama sabaqa, sedih terhadap apa yang telah terjadi. Wain kasir min ajlihi, hatinya terasa berkeping-keping ketika jika dia mengingat maksiat yang pernah dia kerjakan. Sedih, hati terasa tersayat-sayat sembilu kata orang. Hati berkeping-keping karena mengingat betapa buruknya apa yang dia lakukan di masa silam. Dan dia menilai bahasanya dia tidaklah bebas dari hal tersebut sampai dia benar-benar bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga adalah ayuqli ani dzanbi, adalah segera melepas dirinya dari kemaksiatan yang dia lakukan. Dan ini termasuk syarat yang paling penting. Dan yang dimaksud dengan melepaskan diri dari dosa yang dilakukan, maka perlu dirinci maksiat atau dosa apa yang dikerjakan. Karena maksiat atau dosa boleh jadi bentuknya adalah meninggalkan kewajiban atau berbentuk menerjang larangan. Maka jika maksiat dan dosa yang terjadi adalah meninggalkan kewajiban, maka berhenti dari maksiat artinya adalah segera melakukan kewajiban. Contohnya, ada seorang yang nunggak, gak bayar zakat bertahun-tahun. Hartanya berlimpah, 5 tahun belum pernah bayar zakat. Meskipun 5 tahun gak pernah nunggak pajak, namun 5 tahun nunggak zakat. Maka setelah itu kemudian timbul dalam dirinya, dalam hatinya kesadaran, penyesalan dan tobat, maka dia ingin bertobat kepada Allah, maka tidak boleh tidak dia harus keluarkan zakat yang telah lewat yang belum dia bayarkan. Maka dia punya kewajiban untuk bayar zakat 5 kali. Maka 5 tahun yang belum dia bayarkan itu dia keluarkan. hitungan globalnya ya 2,5% kali 5 untuk kali tabungannya yang ada 200 juta misalnya, kali 5 tahun. Kemudian jika seorang itu maksiatnya dan dosanya adalah dalam bentuk taksir, dalam birrul walidain, dalam bentuk tidak berbakti kepada orang tua, meninggalkan kewajiban berbakti kepada orang tua dengan menitipkan orang tua di panti jompo misalnya, setelah itu sadar dan insaf, wajib, maka dia mau bertobat, maka wajib baginya untuk berbakti dengan kedua orang tuanya. Dia ambil orang tuanya yang di panti jompo, dia rawat sendiri. Itulah baktinya pada orang tuanya. Demikian juga jika bentuk maksiat dalam artian meninggalkan kewajiban yang dia lakukan adalah taksir dalam silaturahim, tidak melakukan silaturahim, menjalin hubungan dengan kerabat, dengan paman, dengan bibi, dengan dan orang-orang yang punya ikatan kekerabatan, maka bentuk tobatnya yaitu bentuk dari berhenti dari maksiat adalah dengan menjalin hubungan kekerabatan. Kemudian yang kedua, bentuk maksiat yang kedua adalah melakukan hal yang haram, menerjang larangan. Maka syarat tobat adalah berhenti dari maksiat. Maka berhenti dari maksiat di sini bentuknya adalah meninggalkan hal yang haram tadi fauran, secepat mungkin. Dan dia tidaklah bertahan, mempertahankan diri untuk berada dalam maksiat tersebut walalah dotan, meskipun sekedar sesaat. Maka jika bentuk menerjang yang haram adalah makan riba misalnya, maka wajib baginya untuk membebaskan diri dari riba secepat mungkin dengan meninggalkan riba dan jaga diri atau menjauhi riba dan menyisihkan uang yang didapatkan dari cara riba. Kemudian uang yang disisihkan tadi disalurkan untuk kegiatan-kegiatan sosial, bukan karena mengharap pahala, namun sekedar membersihkan diri, membuang uang yang haram. Dan jika maksiatnya adalah bentuknya adalah menipu dan bohong pada orang dan khianat terhadap amanah, maka syarat sah tobat harus berhenti dari maksiat dengan meninggalkan hal-hal tadi. Dan jika dia telah mendapatkan harta dengan cara-cara semacam ini yang merupakan cara yang haram, dengan cara tipu-menipu, maka uang hasil menipu tadi wajib dikembalikan kepada orang yang dia tipu. Atau dia minta halal kepada meminta maaf, meminta kerelaan kepada orang yang ditipu. Dan jika maksiat yang dilakukan atau hal yang haram yang dikerjakan adalah riba, menggunjing keburukan orang, maka syarat sah tobat berhenti dari maksiat dengan bentuk menghentikan kegiatannya mengribah dan menggunjing orang lain dan membicarakan kehormatan orang lain. Adapun orang yang mengatakan saya bertobat kepada Allah namun dia masih ngotot dan terus menerus meninggalkan kewajiban, terus menerus melakukan hal yang haram, maka ini tobat yang tidak diterima. Bahkan sebenarnya tobat semacam ini statusnya adalah mengejek Allah. Maka bagaimanakah Anda bertobat kepada Allah Azza wa Jal dalam keadaan Anda tetap ngotot terus menerus bermaksiat kepadanya? Maka seandainya Anda berinteraksi, berhubungan dengan seseorang, kemudian Anda punya kesalahan dan Anda mengatakan ana tubtu ilaik, aku meminta maaf padamu, aku menyesali apa yang aku bertobat, aku menyesali dan aku tidak akan mengulangi, namun dalam niatmu, dalam hatimu ada keinginan untuk mengulangi dan betul engkau mengulangi, maka ini tentu hakikatnya adalah mengejek orang tersebut. Jika kita berbuat salah, mencaci maki orang, dan kita minta maaf dan kita bilang bertobat, besoknya kok di namun maksiat tersebut tidak dihentikan, masih saja tetap jalan, maka ini tentu maknanya adalah ejekan. Jika demikian pada manusia, maka mimbabil aula, maka lebih-lebih lagi terhadap Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang benar-benar bertobat, hakikatan orang yang benar-benar bertobat adalah orang yang segera meninggalkan maksiat yang telah dia kerjakan. Di antara satu hal yang aneh, ada sebagian orang yang ketika Anda duduk bersamanya, maka Anda jumpai kalau dia ya ta'awah mengungkapkan ungkapan penyesalan dengan adanya atau mengeluhkan adanya riba, namun dia sendiri adalah tukang rentenir. Atau dia ya ta'awah minal riba, dia menyesalkan adanya perbuatan riba menggunjing orang lain, yang hakikatnya dalam Islam adalah memakan daging orang lain, padahal dia adalah orang yang sangat gemar dan sangat sering melakukan riba, nas'alullah al-afiyah. Demikian juga ada orang yang mengeluhkan adanya dusta, adanya orang-orang yang tidak amanah di tengah-tengah masyarakat, padahal dia adalah orang yang paling hobi berdusta dan orang yang sangat banyak menyia-nyiakan amanah. Ala kulli hal, kesimpulannya seorang itu yang benar-benar bertobat, labudda haruslah dia meninggalkan dosa yang telah dia sesali. Jika dia tidaklah menghentikan dosa yang telah dia sesali, maka tobatnya adalah tobat yang tertolak dan tidak bermanfaat di sisi Allah Azza wa Jal. Dan berhenti dari maksiat, boleh jadi dosa tersebut berkaitan dengan hak Allah, maka berhenti bermaksiat dalam kondisi ini cukup dengan bertobat. Dan yang tahu tobat kita adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sepatutnya, bahkan boleh jadi kita katakan tidak boleh, kita cerita-ceritakan perbuatan haram atau meninggalkan kewajiban yang dulu pernah kita lakukan, karena ini adalah antara kita dengan Allah. Maka jika Allah telah memberikan nikmat kepada Anda, kepada kita, dengan Allah tutupi dosa tersebut dan orang-orang tidak tahu dosa yang dia kerjakan, dan Allah tutupi dosa kita anil ibad sehingga orang-orang pun tidak tahu dan tidak lihat, maka jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Jangan ceritakan kepada siapapun apa yang pernah kita lakukan jika kita adalah orang yang benar-benar bertobat kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kulum umati mu'afan ilal mujahirin. Sebenarnya setiap umatku adalah orang-orang yang mendapatkan peluang besar untuk dimaafkan dosa-dosanya, kecuali orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Dan di antara bentuk terang-terangan berbuat maksiat sebagaimana dalam lanjutannya hadis adalah ada seorang yang melakukan maksiat di malam hari, kemudian ketika pagi tiba, maka dia tiba di waktu pagi dalam keadaan Allah tutupi dosanya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang mergoki, tidak ada yang mengetahui. Setelah Allah tutupi dosanya, malah dia cerita-ceritakan. Dengan dia katakan kepada kawannya, wahai fulan, semalam aku berbuat demikian dan demikian. Maka di antara hal penting berkaitan dengan masalah bertobat adalah seorang yang bertobat tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menceritakan maksiat masa silam yang pernah dia lakukan, kecuali memang ada maslahat yang besar yang ingin diwujudkan dengan cerita. Namun jika tidak ada maslahat yang diharapkan terwujud dengan menceritakan maksiat masa silam, maka terlarang untuk menceritakannya. Dan jika ada maslahat, diperbolehkan. Misalnya seorang sahabat yang melakukan kesalahan di masa Nabi hidup, yang dengan kesalahan tersebut Nabi memberi nasihat, dan dalam nasihat Nabi terdapat ilmu, maka kemudian sahabat ini cerita dengan kesalahannya, kemaksiatannya, kemudian perkataan yang Nabi sampaikan dan hadis yang Nabi sampaikan gara-gara kemaksiatan yang dia kerjakan. Mungkin ada maslahat. Atau ada dijumpai ada seorang yang mau coba-coba melakukan satu maksiat, maka kemudian mantan orang yang melakukan maksiat tersebut memberikan nasihat. Ada orang yang mau coba mabuk-mabukan, ini mantan pemabuk berat, dan memberikan nasihat. Kamu gak usah mabuk-mabukan, gak ada manfaatnya. Saya sudah buktikan, saya pelakunya sendiri, gak ada untungnya, gak ada maslahatnya, keburukannya gini. Maka boleh jadi orang tersebut, maka diharapkan orang semacam ini kemudian dia lebih bisa menerima nasihat dari orang yang semacam ini, karena dia adalah pelaku langsung. Makanya ada maslahat yang bisa diharapkan dari menceritakan masa lalu. Namun jika tidak ada maslahat yang besar yang bisa diwujudkan dengan menceritakan maksiat, maka sikap yang benar adalah tidak menceritakan maksiat tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan setiap umatnya itu mu'afan, terbebas dari hukuman atau mendapatkan peluang untuk bebas dari hukuman, selain umat beliau yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Terang-terangan di sini mencakup dua macam terang-terangan. Yang pertama, berbuat maksiat dalam keadaan dilihat orang dan tidak malu dilihat orang, maka ini terang-terangan. Dan yang kedua adalah terang-terangan dalam artian dia berbuat maksiat sebenarnya sendirian, tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat, namun setelah itu dia cerita-ceritakan kepada orang lain. Akan tapi sebagian ulama mengatakan jika seorang itu melakukan dosa dan dosanya adalah dosa yang memiliki hukuman had, cambuk untuk orang yang minum khamar atau orang yang melakukan qadzab, menuduh tuduhan zina ataukah zina, maka sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, alias tidak mengapa, pergi menghadap kepada penguasa dan menceritakan dosanya dan maksiatnya masa silam supaya sang penguasa melaksanakan hukuman yang seharusnya dia dapatkan karena perbuatannya. Maka boleh baginya menghadap kepada penguasa semisal amir dan mengatakan bahasanya dia telah melakukan dosa demikian dan dia ingin supaya agar sang penguasa itu membersihkan dirinya dari dosanya dengan cara melaksanakan hukuman had. Meskipun demikian, meskipun boleh, al-afdal, yang lebih baik adalah tidak cerita. Yang lebih baik adalah tidak cerita. Lebih baik adalah menutupi dirinya, enggak usah dilaporkan. Jika dia telah bertobat, maka enggak usah diceritakan, enggak usah dilaporkan. Hadza wal afdal, inilah yang lebih baik, meskipun sebagian ulama membolehkannya. Yakni artinya dibolehkan baginya untuk pergi menghadap penguasa jika dia melakukan maksiat yang mengandung hukuman had semacam zina, dan dia katakan di depan penguasa, di depan pihak yang berwenang, kalau dia melakukan demikian-demikian, dan dia minta agar hukuman had dilaksanakan untuk dirinya. Maka ini dibolehkan oleh sebagian ulama menimbang bahasanya hukuman had itu memiliki fungsi menghapus dosa. Adapun maksiat yang lain yang tidak mengandung hukuman had, judi misalnya, kalau minum khamr itu ada hukumannya, namun kalau judi tidak ada. Adapun maksiat yang lain maka tutupilah, jangan ceritakan. Maka tutupilah, jangan cerita-ceritakan, sebagaimana Allah telah menutupi, menutupi diri kita atau menutupi orang tersebut dari sehingga orang-orang pun tidak mengetahui kemaksiatannya. Demikian pula zina atau semisal dengan zina, yaitu dosa-dosa yang mengandung hukuman had, hendaklah Anda tutupi, jangan cerita-ceritakan kepada selain penguasa. Jangan Anda permalukan diri Anda sendiri. Karena yang jadi perselisihan, yang diperselisihkan adalah jika maksiat yang mengandung hukuman had dan itu diceritakan kepada penguasa. Dan diceritakan pada pihak berwenang karena meminta dihukum. Maka itu diperselisihkan. Apakah boleh diceritakan ataukah tidak? Sebagian ulama membolehkan, ini mengisyaratkan, sebagian yang lain melarang. Ala kulli hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin, yang lebih afdal adalah tidak cerita. Ini khilaf, perselisihan kalau ngomongnya di depan pihak berwenang. Kalau ngomongnya di depan sama kawannya, di depan ustaz yang bukan penguasa, maka kembali ke hukum asalnya, yaitu tidak boleh diceritakan. Maka selama Anda telah bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan Allah memaafkan berbagai kesalahan. Ini jika dosa antara seseorang dengan Allah. Adapun jika dosa itu antara seseorang dengan makhluk, maka jika itu dalam bentuk berkaitan dengan harta, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tobat tidak diterima, tobat tidak sah jika harta tersebut tidak dikembalikan. Misalnya Anda, misalnya ada seorang yang mencuri harta milik orang lain, ngutil di supermarket atau nyuri buku perpustakaan atau yang lainnya, maka jika Anda bertobat, jika orang tersebut bertobat kepada Allah, maka dia harus pulangkan barang curiannya kepada, dikembalikan ke tempatnya, dikembalikan kepada pemiliknya. Contoh yang lain, jika dosanya atau maksiatnya adalah dalam bentuk mengingkari hak orang lain. Semisal sebenarnya punya utang sama orang, namun ketika ditagih ngelak, enggak, saya enggak punya utang. Mengingkari apa yang jadi hak orang tersebut. Setelah itu bertobat, maka orang yang bertobat dari pengingkaran utang ini, syarat supaya tobatnya diterima, dia harus nemui orang yang menghutangi. Dia harus datang menghadap orang yang menghutanginya, kemudian dia akui di depannya, dan dia akui kalau dia punya kewajiban, dan dia kembalikan dan dia berikan apa yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak orang tersebut. Gimana kalau orangnya sudah mati? Maka jika pemilik harta telah meninggal dunia, maka uang utangan tadi, uang pembayaran dan pelunasan utang tadi diberikan pada ahli warisnya. Bagaimanakah jika tidak tahu dan tidak kenal ahli warisnya, atau si pemilik harta tadi itu pergi entah kemana dan kita tidak tahu tempatnya? Maka solusi terakhir, maka bersedekahlah dengan uang tersebut anhu untuk sepemilik harta. Dan sedekah ini niatnya takhallusan minhu, membebaskan diri dari kewajiban harta yang harus diberikan kepada pemiliknya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengalah Allah yang mengetahui niat dan maksud dan kesungguhan kita, dan nanti Allah akan berikan ganjarannya dan pahalanya kepada orang tersebut. Adapun jika maksiat yang telah dilakukan berkaitan dengan hak orang lain tersebut dalam bentuk memukul orang itu, nyubit orang itu, nempeleng orang tersebut, ninju, jegal, nendang, nyipak, gaprak, atau yang lainnya, kemudian bertobat, kemudian ingin bertobat dari perbuatan tadi, maka ada kewajiban untuk datang menemuinya. Kemudian makinhu min ayat ribaka. Kemudian sahkan dirimu untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan kedzaliman yang dulu Anda lakukan kepadanya. Maka serahkan diri dan siapkan diri dan serahkan diri untuk dipukul orang tersebut semisal dengan pukulan yang dulu pernah Anda lakukan kepadanya. Jika dulu mukulnya mukul punggung, ya maka serahkan punggungmu. Nah, maka serahkan punggungmu. Jika dulu mukul kepala, ninju kepala, nempeleng kepala, fa'ala ras, maka serahkan kepalamu untuk ditempeleng dan ditinju. Demikian juga di tempat badan, di bagian badan manapun yang dulu engkau memukulnya di bagian tersebut, maka dia boleh mengkisos dengan melakukan tindakan yang sama pada dirimu. Kalau dulu jegal, ya pasrahkan diri kalau mau dijegal. Dulu nyepak, gajul, maka kalau mau tobat, ya siap digajul. Itu syarat untuk sahnya tobat jika itu berkaitan dengan hak manusia, semacam kasus ini. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha, dan balasan keburukan adalah keburukan yang semisal. Dan firman Allah taala di surat Al-Baqarah, faman i'tada 'alaikum, maka jika ada orang yang berbuat zalim kepada diri kalian, fa'tadu 'alaihi, maka balas. Kalian boleh membalasnya bimitsli ma tada 'alaikum, semisal dengan kezaliman yang dia lakukan pada kalian. Bagaimanakah jika kezaliman terhadap sesama itu dalam bentuk ucapan? Wa in kana bi kaulin, jika kezaliman tersebut adalah bentuk ucapan, yaitu gangguan dengan ucapan, dalam bentuk caci maki, sumpah serapah, segawon di binatang kaki empat dikeluarkan, ditujukan kepada orang tersebut, atau kalimat yang lain. Misalnya Anda pernah mencaci maki orang tersebut, mengucapkan ucapan serampah, ucapan sumpah serapah, menyebutkan kaki hewan kaki empat tadi, dan itu di depan banyak orang, dan engkau mencelanya dan menjelek-jelekkannya di depan banyak orang, maka Anda harus datang kepadanya. Maka tobat akan sah jika Anda datang kepadanya dan tastahillu minhu, dan meminta halal kepadanya. Gimana cara halalnya? Tergantung kesepakatan yang disepakati berdua. Hatta sampai seandainya dia mengatakan, aku tidak akan maafkan dirimu kecuali engkau menyerahkan uang sekian ribu. Itu dulu kaki empat yang kau ucapkan itu, gantinya adalah, apalagi itu di depan banyak orang, maka gantinya adalah 500 ribu. Fa'ati, maka serahkan uang yang dia minta. Itu syarat halalnya dan syarat selesai dan sahnya tobat berkaitan dengan hak sesama manusia. Demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Arda'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.